ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, ini adalah sesi terakhir pada hari ini. Dan tanpa sadar ya ikhwan, hari ini kita duduk bermajlis mungkin sekitar 8 jam. InsyaAllah dari awal sampai akhir mungkin sekitar 8 jam. Dan semoga yang kita lakukan ini semuanya dalam rangka mencari wajah Allah SWT. Dan wallahi 8 jam ini sangatlah berarti jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri seperti salat sunnah dan seterusnya. Karena majlis-majlis ilmu, ya Allah SWT akan lipat gandakan kebaikan padanya. Dan semoga Allah SWT menjadikan apa-apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah SWT dan akan menjadi timbangan pemberat amal kebajikan kita kelak pada hari kiamat insyaAllah tabarak wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah topik kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Dan insyaAllah kita akan bahas di sana juga tentang kewajiban beramal dengan ilmu yang tadi kita belum perdalam bahasan tentang kewajiban beramal dengan ilmu dan bagaimana ilmu ini akan dicabut oleh Allah SWT keberkahannya. Adapun adab yang wajib dimiliki oleh seorang penimba ilmu, ikhwan rahimakumullah. Dan ini adalah merupakan rangkaian daripada perkataan para ulama. Yang pertama adalah senantiasa seorang penimba ilmu harus bersabar dalam menimba ilmu. Ilmu ya ikhwan adalah sesuatu hal yang mahal. Dan dia adalah hal yang sangat tinggi. Dan biasanya sesuatu yang mahal, seorang harus sabar untuk mendapatkannya. Lihatlah bagaimana orang-orang begitu bersabarnya dalam mendapatkan emas. Mereka rela untuk menembus pegunungan, mengeruk perut bumi, karena mereka tahu yang akan mereka dapatkan adalah sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Mereka rela mengeruk gunung-gunung dengan susah payah, mengangkat batu-batu dari gunung dengan susah payah, dengan resiko dan segala macam bentuk hal-hal yang harus dihadapi mereka. Terkadang terjadi longsor dan seterusnya. Itu semua mereka lakukan demi sesuatu hal yang mereka anggap berarti, yaitu emas. Demikian juga antum melihat bagaimana orang menyelam ke dalam lautan mencari apa? Mutiara. Dengan segala macam risiko. Yang terkadang risikonya ikhwan nyawa harus terkorbankan untuk mencari mutiara. Dengan segala macam tantangan-tantangan yang ada didapati seseorang ketika mencarinya. Maka wallahi dengan ilmu pun seperti itulah keadaannya. Seorang harus berkorban. Mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya dalam rangka mencari ilmu dan dia harus bersabar padanya. Kesabaran yang tidak pernah putus-putus. Al-Imam Ahmad rahimahullah tabaraka ta'ala ditanyakan oleh seseorang. Ketika dia Imam Ahmad kemana-mana membawa pena. Berkata mereka, ya Imam, sampai kapan anda membawa pena kemana-mana? Ya, maka beliau menjawab, ma'a al-mahbarati ilal maqbarah. Aku akan terus menerus mengiringi diriku, penaku ini, tintaku ini, sampai aku masuk ke dalam liang kubur. Maka tidak ada batasan dalam menimba ilmu. Menimba ilmu sampai kapan, ikhwan? Sampai seorang mati ke dalam liang kuburnya, dikuburkan, barulah habis masanya menimba ilmu. Dan tentunya, ikhwan, diperlukan kesabaran dalam menimba ilmu. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersabar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan bersabarlah. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tidaklah sentiasa mengikat diri kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian akan beruntung. Maka ini modal pertama adalah sabar. Yang tidak memiliki kesabaran dalam menimba ilmu pasti akan gagal. Ya, pasti gagal, dia akan tinggalkan majelis ilmu. Berapa banyak Antum melihat ikhwan rahimakumullah, para ulama ketika mereka itu menjadi ulama, di masa awal mereka memiliki teman-teman yang banyak. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahutaala. Apakah antum mengira dia hidup sendiri sejak awal SD dan seterusnya, sejak kecilnya dia sendiri? Enggak, wallah. Dia memiliki teman-teman yang selevel dengannya. Tapi ya ikhwan, kesabaran akan menaikkan seseorang, mengangkat derajat seseorang. Ya, mana temannya Syekh Abdul Aziz bin Bas? Mana temannya Syekh Muhammad Rasul Uthaymin yang sama-sama dengan dia belajar? Wallahi ikhwan, kesabaran akan membuat seorang naik ke atas. Sehingga berkata para ulama dalam kaidah mereka, man yani thabata nabata, yang tetap tegar bersabar, dia akan tumbuh. Dalam masalah ilmu pun dibutuhkan kesabaran yang sangat yani kesabaran yang tiada batasnya dalam menimba ilmu. Subhanallah. Kemudian yang kedua ikhwan rahimakumullah, adab yang kedua yang harus dimiliki seorang ketika menimba ilmu adalah ikhlas dalam menimba ilmu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini telah kita bahas kemarin sebagian perkara yang berkaitan dengan kewajiban ikhlas dalam semua bentuk ibadah. Semua ibadah diharuskan ikhlas, demikian juga ilmu adalah ibadah. Maka yang wajib bagi seorang penimba ilmu adalah mengikhlaskan dirinya ketika menimba ilmu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sulitnya ya ikhwan ikhlas dalam menimba ilmu. Karena itu kita mendapati perkataan para ulama yang menunjukkan ungkapan jujur mereka bagaimana mengikhlaskan diri dalam menimba ilmu, perkara yang tidak mudah, sulit sekali. Adalah Al-Hasan Basri rahimahullah, sayyidu tabi'in, sigharu tabi'in, pemimpin para ulama tabi'in, mengatakan kepada dirinya sendiri. Dan dia adalah imam al-qudwah, Al-Hasan al-Basri. Berkata Al-Hasan Basri mencela dirinya, tatakallamina bi kalamin salihin al-qanitin al-abidin. Wahai diri, engkau berkata-kata dengan perkataan orang-orang saleh, orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT, perkataan ahli ibadah. Wa taf'alina fi'l al-fasiqin al-munafiqin al-mura'in. Sementara engkau wahai diri melakukan perbuatan orang-orang fasik, perbuatan orang-orang munafik, perbuatan orang-orang yang riya. Wallahi ma hadhihi sifatul mukhlisin. Bukan ini sifat orang-orang ikhlas. Perkataan siapa ikhwan? Al-Hasan Basri. Dia mencela dirinya. Seolah-olah dia mengatakan kepada dirinya, wahai diri, engkau berkata-kata yang indah. Qala Allah wa qala Rasulullah. Sementara perbuatanmu adalah perbuatan orang-orang yang fasik, perbuatan orang-orang munafik, perbuatan orang-orang yang riya. Subhanallah. Menunjukkan alangkah sulitnya seorang memurnikan niatnya dalam menimba ilmu. Karena diri kita senantiasa memiliki tendensi. Berkata Syafi'i Ats-Tsauri rahimahullah tabaraka ta'ala, "Kullu syai'in adhartuhu min amali fala a'udduhu syai'an." Semua perbuatan-perbuatan yang aku tampakkan kepada manusia tidak pernah aku anggap. Ya, apapun perbuatan amal saleh yang dia tampakkan dan dilihat manusia, didengar manusia, berkata Syafi'i Ats-Tsauri, tidak pernah aku anggap ada. Seolah-olah tidak ada. Dan dia mengharapkan adalah amal-amal yang dia rahasiakan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syafi'i Ats-Tsauri, li ajzi amsalina 'an al-ikhlas idza ra'ahu an-nas. Karena sulitnya diri kita ini mengikhlaskan amalan kita ketika dilihat manusia. Subhanallah, Allah ya ikhwan. Posisi seperti ana di depan ini menyampaikan kajian, menyampaikan ilmu, wallahi adalah perkara yang lebih berat dibandingkan antum di sana yang tenang, diam, kadang-kadang boleh ngantuk. Ana enggak boleh ngantuk. Ya. Subhanallah. Sulit, lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat, mengikhlaskan diri lebih berat. Subhanallah. Berkata sebagai ulama salaf, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling berat dalam dunia ini dalam segala hal, di antaranya dalam menimba ilmu, al-ikhlas. Mengikhlaskan niat. Wa kam ajtahidu fi isqati ar-riya' 'ala qalbi an qalbi. Dia berkata, aku bersungguh-sungguh bagaimana supaya gugur riya'ku ini dari dalam diriku. Wa kaannahu yanbutu fi 'alalin akhar. Ketika riya' ini gugur, muncul riya' lain dalam warna yang lain, dalam bentuk yang lain. Subhanallah. Berkata Fudhal bin Iyad, dan dia adalah orang yang diketahui keutamaan beliau rahimahullah tabaraka taala, idza kana Allah yas'alu as-sadiqin 'an sidqihim mithlu Ismail wa Isa alaihimus salam fa kaifa bil kadhibin amthalina. Allahu akbar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Yas'al as-sadiqina an sidqihim." Agar Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Hal ini Allah katakan kepada Nabiullah Ismail dan kepada Isa dan lain-lainnya. Berkata Fudhal bin Iyad, jikalau Allah tidak akan membiarkan orang-orang jujur, semisal Nabi Ibrahim, semisal Nabi Ismail dan Isa, Allah akan tanyakan tentang kejujuran mereka. Bagaimana pula dengan kita, bil-kadibin amsal, dengan orang-orang pendusta seperti kita. Dia menunjukkan dirinya sendiri. Siapa dia? Fudhal bin Iyad. Andai kata orang jujur seperti para nabi pun ditanya, bagaimana kita para pendusta? Dan dia menyebutkan dirinya para pendusta, ikhwan. Karena khawatirnya, subhanallah, mereka jangan sampai dalam diri mereka diinggapi sifat riya ketika menyampaikan ilmu. Ketika menimba ilmu, mempelajari ilmu. Berkata Abu Ubaidah, Ma'bar Ibn al-Muthanna. Dalam perkataan beliau, beliau mengatakan, Man arada an ya'kul al-khubza bil-ilmi, fal tabki alaihi al-bawaki. Barang siapa yang mau mencari makan dengan ilmu, makan enak, makan roti dengan ilmu, hendaklah dia ditangisi oleh orang-orang yang menangis. Subhanallah. Barang siapa yang tujuannya cari ilmu adalah untuk makan enak, makan roti yang enak, makan sushi. Tujuannya belajar adalah supaya makan sushi. Sushi kan? Fal tabki alaihi al-bawaki. Hendaklah dia ditangisi oleh orang-orang yang menangis. Subhanallah. Sulitnya ikhlas. Berkata Imam Dzahabi rahimahullah tabaraka taala, "Yanbaghi lil 'alimi an yatakallama bi niyyatin husn wa qasdin wa husn qasdin." Hendaklah seseorang alim ketika berkata-kata dengan niat yang benar dan tujuan yang baik, fa in a'jabahu kalamuhu falyasmut. Andai kata dia kagum dengan dirinya banyak berbicara, hendaklah dia diam. Wa in a'jabahu sumtu falyantiq. Andai kata dia kagum banyak diam, hendaklah dia berkata-kata. Wa la yaftur an muhasabati nafsihi. Dan janganlah seorang alim, apalagi penimba ilmu, bosan untuk terus-menerus mengintrospeksi dirinya. Fa innaha tuhibbu dhuhura wa tsana. Karena diri kita ini ingin dipuji, ingin populer, ingin top. Subhanallah. Dalam biografi Hisham ad-Dustuwai, sebagaimana Imam Dzahabi menyebutkan dalam kitab syiarnya, berkata Aun bin Amarah, "Sami'tu Hisyaman ad-Dustuwai yaqulu." Aku pernah mendengar Hisham ad-Dustuwai berkata, "Wallahi ma astati'u an aqula anni dhahabtu yawman qad atlubu al-haditha uridu bihi wajh Allah azza jalla." Berkata Hisham ad-Dustuwai, "Demi Allah, tidak pernah aku mampu mengatakan suatu hari ketika aku pergi mencari ilmu hadis dalam rangka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala." Dia enggak berani mengklaim dia ikhlas ketika dia mencari ilmu. Ya, ketika dia menimba ilmu hadis. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi mengkomentari perkataan Hisham ad-Dustuwai. Berkata Dzahabi rahimahullah, "Wallahi wala ana." Berkata Imam Dzahabi, "Demi kan juga demi Allah, saya pun enggak mampu mengklaim saya telah ikhlas ketika menimba ilmu, mencari hadis. Faqad kana as-salaf yatlubuna al-ilma lillahi fanabulu." Dan sesungguhnya para salaf terdahulu mereka menimba ilmu untuk Allah, maka mereka pun menjadi mulia. Wa sar wa immatan yuqtada bihim. Sehingga mereka menjadi para ulama yang menjadi panutan manusia. Wa talabahu qaumun minhum awalan la lillah. Datanglah generasi yang menimba ilmu bukan untuk Allah. Wa hassaluhu thumma istafaqu. Kemudian lambat laun mereka menimba ilmu dan akhirnya ilmu meluruskan niat mereka. Subhanallah. Ada orang-orang yang pertamanya bukan untuk Allah menimba ilmu. Di tengah perjalanan ilmu meluruskan niat mereka. Wa hasabu anfusahum. Kemudian mereka terus-menerus mengintrospeksi diri mereka. Fajarrahumul ilmu ila al-ikhlas. Akhirnya ilmu yang mereka peroleh menggiring mereka, memaksa mereka untuk berbuat ikhlas dalam perjalanan menimba ilmu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, berkahnya ilmu. Bagaimana ilmu ini yang pertama kali orang menuntutnya bukan karena Allah. Lambat laun, ilmu yang dia pelajari menggiring dia terpaksa harus menimba ilmu. Karena Allah SWT memperbaiki niatnya. Karena di awal menuntut ilmu ikhwan, alangkah sulitnya mengikhlaskan ilmu, mengikhlaskan niat dalam menimba ilmu. Sebagaimana Imam Mujahid, Imam Tabi'in, ahli tafsir mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyyah, thumma razaqana Allahu an-niyyata ba'du." Dahulu kami menimba ilmu, kami enggak memiliki niat besar untuk apa menimba ilmu. Tapi lambat laun Allah berikan kepada kami rezeki berupa niat yang lurus ketika kami menimba ilmu. Subhanallah. Berkata sebagian ulama, "Talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah." Dahulu kala kami menimba ilmu ini bukan untuk Allah, Tapi lambat laun ilmunya tidak mau dituntut kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keberkahan ilmu ikhwan. Maka janganlah antum bosan menimba ilmu. Semoga ilmu ini akan memberikan kepada antum anugerah keikhlasan dalam menuntutnya. Subhanallah. Kemudian ikhwan, berkaitan dengan adab berikutnya yang harus dimiliki oleh para penimba ilmu. Hendaklah seorang yakni para penimba ilmu berupaya mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh. Adab yang ketiga, ikhwan, hendaklah seorang penimba ilmu mengamalkan apa-apa yang dia peroleh. Inilah kajian yang menjadi materi dan judul yang kita bahas harusnya tadi siang. Bagaimana seseorang ketika dia menimba ilmu, dia amalkan ilmunya. Ikhwani rahimakumullah. Allah SWT mencela orang-orang yang ketika dia berkata-kata apa-apa yang tidak dia perbuat, dia lakukan. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah mengatakan dalam bentuk celaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak akan katakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkan Allah kepada kalian tatkala kalian mengatakan apa-apa yang tidak akan lakukan. Menunjukkan kepada ikhwan beban seseorang yang telah mempelajari ilmu agama harus diamalkan. Jangan hanya sekedar dia katakan. Bahkan Allah SWT mencela ahlu kitab, orang-orang Yahudi. Tatkala mereka diberikan Taurat, tidak mereka amalkan. Mereka Allah umpamakan bagi keledai-keledai yang membawa buku-buku. Allah katakan dalam surat Jum'ah, "Matsalul ladzina hamminu at-taurata," perumpamaan orang-orang yang diberikan beban untuk memikul kitab Taurat yang mengamalkan kandungan isi Taurat, "tsumma lam yahmiluha," kemudian mereka tidak mau mengamalkan isinya, tidak mau memikulnya dan mengamalkan isinya. "Kamatsalil himari yahminu asfara," maka perumpamaan mereka sama dengan perumpamaan al-himar. Apa arti himar? Keledai. Yahmilu asfara, yang membawa buku-buku di pundaknya, di atas punggungnya. Perhatikan ikhwan, keledai ketika membawa buku-buku yang berharga dalamnya, khazanah ilmu pengetahuan. Tapi dia letih membawa buku tapi tidak berguna baginya. Maka perumpamaan orang-orang ahlu kitab yang tidak mengamalkan isi Taurat sama dengan keledai yang memikul beban. Wallahi, perumpamaan orang-orang Islam yang tidak mengamalkan ilmu yang bersumber daripada kitab dan sunnah Rasulullah, sama mereka bagikan orang-orang ahlu kitab yang memikul bagaikan yakni perumpamaan himar, keledai yang memikul kitab-kitab. Tidak ada bedanya, ikhwan. Umat ini Allah istimewakan daripada dua umat. Yang satu adalah umat yang Allah SWT murkai mereka. Yang satu adalah umat yang Allah SWT anggap mereka sesat. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim yang merupakan doa setiap hari kita ucapkan dalam salat kita. Kita berdoa kepada Allah dalam ucapan sehari-hari kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka anugerah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukanlah jalan orang-orang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai mereka. Siapa yang Allah murkai? Orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasara. Ikhwan, orang-orang Yahudi dimurkai Allah SWT karena mereka ahlul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tapi tidak memiliki amal. Tidak mereka amalkan ilmunya. Adapun Nasara, mereka adalah ahlul amal. Mereka orang yang senantiasa beramal, tapi tidak memiliki ilmu dalam amalan, sehingga mereka tersesat. Subhanallah. Karena itulah Allah mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihim syabahun bil Yahudi. Ulama-ulama kita yang rusak, maka mereka meniru orang-orang Yahudi. Bagaimana ulama-ulama yang rusak, ikhwan? Mereka yang tahu kebenaran, tidak mereka amalkan. Mereka tahu qala Allah wa qala Rasulullah, tapi tidak mereka kerjakan. Ulama-ulama ini adalah ulama su, ulama yang rusak. Mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka sama dengan siapa? Orang-orang Yahudi wa'iyadan billah. Aman fasada min ubbadina fa fihim syabahun bin Nasara. Adapun yang rusak, yang tersesat dari golongan para ahli ibadah kita, maka mereka meniru siapa? Gayanya orang-orang Nasara. Adapun Islam, adapun kaum muslimin adalah kaum yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang dituntut Allah SWT untuk belajar ilmu agama kemudian mengamalkannya. Ya, ahlul ilmi wal amal. Subhanallah. Dan manusia ikhwan dalam perkara ini ada empat golongan. Ada ahlul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu plus mengamalkan ilmunya. Dan ini terbaik, yang tertinggi. Ahlul ilmi wal amal. Dan ini yang terbaik, ikhwan. Mereka belajar, mereka amalkan ilmunya. Ini yang tertinggi tingkatannya. Ya. Dan ini adalah dia jenis tanah yang pertama tadi. Tanah yang subur. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bermanfaat baginya hujan. Bermanfaat baginya ilmu agama. Dan dia memberikan manfaat untuk orang lain. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah orang-orang Allah berikan kepada mereka ilmu. Tapi tidak Allah berikan kepada mereka taufik untuk beramal. Dan ini di bawah tingkatan ikhwan. Yang memiliki banyak hafal hadis. Memiliki banyak hafal ayat. Mengetahui banyak ilmu agama. Tapi sedikit amalannya. Maka ini yang kedua. Perumpamaan mereka adalah perumpamaan bumi yang kedua. Yaitu bumi yang menyimpan apa? Air. Dia dapat transfer ilmu kepada manusia. Bermanfaat bagi orang banyak. Tapi untuk dirinya sendiri hanya sekedar menyimpan saja. Ini jenis manusia yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, adalah orang-orang ya Allah Subhanahu wa taala, yakni apa namanya? Ahlu al-amal bighair ilmi. Orang-orang yang getol beramal, rajin beramal tapi tidak Allah berikan kepada mereka ilmu. Ya. Ini adalah orang-orang yang kebanyakan mereka tersesat dan ini adalah ahlu ibadah. Ahlu ibadah. Adapun yang kedua tadi, ikhwan, itu banyak ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah punya ilmu, ya. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, ahlu ibadah. Subhanallah. Dan yang terakhir, inilah sejelek-jelek manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak pula amal. Tidak ada ilmu, tidak amal. Dan inilah kebanyakan manusia yang tidak peduli terhadap agama. Tidak peduli terhadap pengamalan agama. Dan inilah dia tipu yang ketiga yang kata Al-Imam Ali rahimahullah, Alhamajur ru'a, kebanyakan manusia. Tidak peduli terhadap ilmu, tidak pula amal. Mereka wallahi kal'an'am, mereka sama dengan binatang. Antum lihat sama dengan binatang. Ya. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kul an'am wan naru matwan lahum. Mereka makan, mereka bersenang-senang. Sebagaimana makannya dan bersenang-senangnya binatang. Nerakalah tempat mereka paling layak. Itulah yang keempat, wa'iyadan billah. Allahul musta'an. Karena itu ikhwan rahimakumullah, berkata al-Imam Ali rahimahullah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, tahafatil ilmu al-amal, ilmu akan memanggil-manggil amal. Ilmu akan mengajak seorang mengamalkan ilmu tersebut. Andai kata ilmu ini dipenuhi oleh amal sehingga dikerjakan, maka ilmu akan berkekalan. Maka di antara cara ikhwan menimba ilmu adalah mengamalkannya. Akan membuat kuat ilmu seorang dengan mengamalkan ilmu. Dan ilmu akan hilang ketika tidak diamalkan. Kata Imam Malik, tahafatil ilmu al-amal wa illa irtahal. Andai kata ketika ilmu menyeru amal, amal tidak menjawab seruan ilmu, maka ketika ilmu akan meninggalkan amal. Maka hilanglah. Menunjukkan kewajiban beramal dalam ilmu. Maka hendaklah setiap kita ikhwan Allah berupaya mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Agar jangan sampai ilmu tersebut menjadi hujah untuk menempat kita pada hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum. Mengangkat derajat mereka di surga. Wa yadha'u bihi akharin. Menenggelamkan sebagian kaum dengan Quran dalam neraka. Wa'idhan billah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan kandungan Al-Quran, yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Kemudian, adapun adab yang berikutnya, ikhwan, dawamul muraqabah. Tidaklah senantiasa seorang penimba ilmu, dan teradab yang harus dimiliki adalah perasaan senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dia berada. Dan dia meyakini Allah SWT senantiasa melihat dimanapun dia berada. Karena itulah dia akan senantiasa mengikhlaskan dirinya dalam menimba ilmu. Mengamalkan ilmunya. Berkata-kata yang baik. Dan seterusnya. Kemudian adab yang berikutnya ikhwan adalah ikhtinamul awqat. Kewajiban seorang penimba ilmu adalah yakni bijak dalam menggunakan waktu. Mengatur waktunya. InsyaAllah besok akan kita jelaskan mengenai masalah pentingnya menjaga waktu, ikhwan. Antum lihatlah para ulama. Di antara para ulama, ada yang mereka, subhanallah, makanan mereka itu, andai kata dikunyah terlampau lama, mereka celupkan ke air. Ada di antara mereka, ikhwan, makanannya itu keras. Andai kata dimakan, mengunyah, membutuhkan waktu yang lama. Dia celupkan ke dalam air. Setelah cair, dia minum. Subhanallah. Semuanya untuk apa? Untuk menghemat waktu. Allahu Akbar. Ikhwan, waktu ini yang Allah berikan kepada kita, inilah yang akan menentukan manusia. Menjadi ahli surga atau ahli neraka. Menjadi ulama atau menjadi bajingan. Semuanya pada waktu, ikhwan rahimakumullah. Berkata pepatah, al-waqtu kasayf. Orang Arab mengatakan, waktu bagikan pedang. Fa'illam taqta'u qata'ak. Andai kata tidak kau gunakan, dia memotong, dia akan memotong dirimu sendiri. Orang akan tenggelam dalam waktu. Satu hari yang telah kita lewati tidak akan mungkin pernah kembali berulang, ikhwan. Hari ini yang telah kita lewati, insyaAllah dengan kebaikan, tidak akan mungkin kita ulangi kembali besok lusa. Dan setiap orang diberikan Allah SWT umur yang terbatas. InsyaAllah mengenai hal ini kita akan jelaskan lebih rinci esok hari. Kemudian, ikhwan, adab dalam menimba ilmu. Hendaklah para penimba ilmu menghindari ketika awal menimba ilmu perkara-perkara sifatnya khilaf. Apa? Perkara-perkara sifatnya khilaf. Perselisihan para ulama, jauhi. Sekarang terkadang sebagai ilmu, sebagian penimba ilmu ikhwan sibuk membahas khilaf para ulama. Ya, dalam perkara-perkara yang masya Allah luas. Sehingga membuat dia kebingungan. Terkadang ketika dia melihat banyaknya khilaf, dia tinggalkan. Ah, enggak bisa belajar ini. Sebentar-sebentar khilaf, sebentar-sebentar khilaf. Dia jauhkan. Tidaklah dia mempelajari perkara-perkara yang mendasar bagi dirinya terlebih dahulu. Jauhkan segala macam khilaf. Para ulama. Belum masanya bagi antum untuk mempelajari khilaf dan bagi kita. Para pemula. Kemudian ikhwan, antara adab yang wajib dimiliki oleh seorang penimba adalah berupaya mencari kawan-kawan yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh. Dan ini adalah hal yang sangat mempengaruhi seorang. Sebagaimana telah jelaskan bahwa Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Seorang itu akan ada pada agama kekasihnya. Jika antum memiliki pasangan yang getol menimba ilmu, insyaallah antum akan bergairah menimba ilmu. Ketika antum memiliki teman yang gairah menimba ilmu, insyaAllah antum akan terpacu gairah menimba ilmu. Mencari teman-teman yang gairah dalam menimba ilmu. Jauhi teman-teman yang malas dalam menimba ilmu. Yang akan mempengaruhi antum. Kemudian ikhwan rahimakumullah, antara adab yang dimiliki seorang penimba ilmu adalah mencari guru-guru yang dapat mengajarkan dia ilmu yang benar. Menseleksi guru-guru. Dan jangan sampai seorang tergelincir memilih guru yang salah. Sehingga akhirnya dia pun tergelincir ke dalam kesesatan wa iyadan billah. Tidaklah seseorang memastikan siapa gurunya. Dari mana gurunya menimba ilmu. Bagaimana rekomendasi para ulama tentang gurunya. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan pekerjaan yang wajib. Yakni dikerjakan oleh seorang penimba ilmu sebelum dia memilih gurunya. Mencari tahu siapa gurunya. Dan tidaklah dia memilih mana guru yang paling baik bagi dirinya. Mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dalam menimba ilmu. Dan tidaklah setiap murid menimba ilmu pada guru-guru yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing. Karena tidak setiap guru menguasai semua ilmu. Maka pilihlah, jika kita lihat dia lebih dalam dalam perkara ilmu hadis, tuntutlah ilmu hadis kepadanya. Jika guru ini lebih alim dalam perkara fikih, tuntutlah ilmu fikih kepadanya. Dan begitulah seterusnya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, perkara berikutnya, hendaklah senantiasa murid ataupun seorang talibul ilmin membersihkan hatinya daripada segala macam bentuk dosa-dosa dan kotoran. Ini perkara yang sangat penting, penting sekali menjaga kesucian dirinya. Karena ilmu adalah merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Pernah Imam Syafi'i rahimahutaala mendatangi gurunya Waqi' bin Jarrah dan dia mengeluhkan. Berkata Syafi'i rahimahullah, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku bertanya kepada guruku tentang hafalanku yang payah. Fa'arsalani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' mengatakan, tinggalkanlah kemaksiatan. Wallahi ikhwan, seseorang yang dalam benaknya, dalam hatinya dipenuhi dengan maksiat, sulit bagi dia untuk yakni menerima ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ilmu adalah merupakan cahaya. Berkata Waqi', wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Berkata Imam Syafi'i, Waqi' memberitahukan kepadaku, ilmu adalah merupakan cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diberikan kepada al-'asi, kepada ahli maksiat wa iyadan billah. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, seorang penimba ilmu harus senantiasa melihat dan menjaga hatinya. Banyak penyakit yang menyerang hati ikhwan. Penyakit kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling parah. Syirik, riya, ujub, hasad, dengki. Ini penyakit-penyakit yang harus diberantas dari seorang. Tazkiyatun nafs, merasa dirinya telah suci, al-ghurur, tertipu dengan dirinya, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini semua adalah hal-hal yang mengotori seorang dalam menimba ilmu dan mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di antara adab seorang penimba ilmu adalah seorang penimba ilmu sabar dengan segala macam penderitaan dalam menimba ilmu. Sabar dengan kesederhanaan. Sabar dengan kemiskinan, wallahi. Orang-orang terdahulu tidak ada yang mereka menimba ilmu kaya raya. Dalam keadaan miskin mereka. Para ulama kita, ikhwan, mewaris kepada kita betapa sulitnya mereka dalam menimba ilmu. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, begitu sulitnya dalam menimba ilmu. Senantiasa ditimpa kelaparan. Bahkan Abu Hurairah menceritakan suatu ketika dia berjalan, udah enggak makan berapa hari, seketika dia pun terjatuh, ikhwan. Terjatuh. Karena laparannya dia. Datanglah sebagian orang menganggap Abu Hurairah kesurupan. Atau yakni tertimpa penyakit gila. Akhirnya mereka letakkan kaki mereka di leher Abu Hurairah. Dan begitu tradisi mereka untuk mengetes orang ini kesurupan atau gila. Maka Abu Hurairah bangun. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku tidaklah tersungkur kecuali karena aku kelaparan. Subhanallah. Kelaparan Abu Hurairah. Kadang-kadang Abu Hurairah yakni beberapa hari tidak memiliki makan yang dapat dia makan. Dan dia sibukkan dirinya menimba ilmu Rasulullah SAW. Karena itulah ikhwan kita dapati bagaimana para ulama zuhudnya mereka dalam menimba ilmu. Yang senantiasa mereka dekat dengan kefakiran dan kemiskinan. Berkata Imam Malik rahimahullah, "La yasluhu talabul ilmi illa limufris." Tidak layak seorang menimba ilmu kecuali orang yang bangkrut, orang yang failit, orang yang tidak memiliki harta. Faqila, "Wala al-ghaniyyul mukaffi?" Bagaimana dengan orang kaya yang memiliki kecukupan? Qala, "Wala al-ghaniyyul mukaffi." Tidak pula orang kaya yang memiliki kecukupan akan mampu dan layak menimba ilmu. Subhanallah. Karena itu ikhwan, antum di sini yang disibukkan dengan kerjaan, ya, disibukkan dengan kegiatan, bisnis seterusnya, ini akan membuat konsentrasi buyar dalam menimba ilmu. Karena itulah ikhwan, kita mendapati para ulama, mereka seluruh waktunya mereka khususkan untuk ilmu. Adapun kita, Seluruh waktu kita khususkan untuk mencari apa? Mencari dunia. Sisa waktu kita setahun sekali baru buat daurah. Subhanallah. Seminggu sekali baru hadiri kajian. Kadang-kadang ngaji pun dalam keadaan entah letih, mantuk. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengampuni kita. Dan mustahil kita mengikuti mereka, ikhwan. Yang waktunya sepenuhnya untuk ilmu. Padahal kaidah mengatakan, jika kau berikan waktumu seluruhnya untuk ilmu, ilmu akan memberikan kepadamu sebagian daripada dirinya. Kalau semua waktu kita berikan, ilmu akan memberikan berapa? Sebagian. Bagaimana anda memberikan sebagian waktu antum untuk ilmu, bagaimana dia akan memberikan sebagiannya? Allah musta'an. Subhanallah. Semoga Allah merahmati kita, ikhwan, mengampuni yakni perkara ini. Kemudian kewajiban para penimba ilmu, ikhwan, berikutnya adalah tawadhu'. Memiliki sifat tawadhu' dan tidak sombong. Sesungguhnya, ikhwan, di antara penghalang ilmu adalah al-kibru, takabbur, sombong. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang sombong akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Wallahi ikhwan, yang membuat Abu Jahal tidak mendapatkan ilmu daripada Rasulullah SAW, Abu Lahab, dan semisalnya adalah kesombongan. Sehingga perlu mengatakan, terkadang kepintaran akan mencacat manusia. Banyak orang-orang pintar yang tidak Allah berikan taufik karena membuat dirinya sombong. Antum perhatikan, musuh para nabi adalah orang-orang pintar. Maka berhati-hatilah. Antum di sini, ikhwan. Antum orang-orang pintar, berhati-hatilah. Karena kebanyakan musuh para nabi adalah orang-orang pintar. Kepintarannya membuat dia menjadi sombong. Adalah Abu Jahal. Orang-orang Arab menyebutnya Abul Hakam. Kenapa disebut Abul Hakam? Karena pintarnya dia, bijaknya dalam memutuskan perkara. Andai kata ada orang-orang pada masa jahiliyah berselisih, datang ke Abu Jahal, seketika akan diputuskan dan semua akan rela. Karena itulah orang-orang Arab memanggilnya Abul Hakam. Alangkah pintarnya dirinya, subhanallah. Pintar. Tapi ketika dia menolak kebenaran, karena kesombongannya, ikhwan, Rasulullah memanggilnya dengan gelar apa? Abu Jahlin. Siapa yang kasih gelar? Rasulullah. Bapak kebodohan, bapak yang dungu, Abu Jahlin. Bukan Abu Jahal karena bodoh, wallahi. Pintar dia, tapi pintarnya ini membuat dia sombong. Sehingga menolak kebenaran. Karena itulah, ikhwan, antum dapati orang-orang yang sombong, antum katakan, ya akhi, mari kita ngaji. Ya akhi, ini ada, ini perkara ini seperti ini keadaannya. Rasulullah mengatakan demikian. Inilah sabda Rasulullah, ini perkataan Allah SWT. Dia akan menolak. Maka sombong, ikhwan, penisinya adalah menolak, apa tadi? Kebenaran datang kepadanya. Maka jangan sampai dalam diri seorang penimba ilmu ada sifat kibir yang menghalangi dia untuk menambah ilmunya. Lihatlah bagaimana para ulama tawatu. Sehingga kita dapati para ulama yang agung, yang senior, terkadang dia menuntut ilmu kepada yang junior. Subhanallah. Sebagaimana kisah Musa alaihissalam, Musa yang senior, menimba ilmu kepada Khidir yang tidak lebih utama daripada Musa. Sebagaimana al-imam Al-Syafi'i rahimahullah yang lebih senior daripada Imam Ahmad menimba ilmu kepada Imam Ahmad. Subhanallah. Dan kita akan dapati banyak hal. Dan ini menunjukkan seorang penimba ilmu wajib tawadhu, tunduk. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu ini memimpin, ikhwan, yang akan membuat seorang menjadi tawadhu kepada kebenaran. Lihatlah Sulaiman. Begitu besarnya kekuasaan Sulaiman, menguasai semua bangsa jin. Menguasai semua hewan. Menguasai manusia. Suatu ketika dia sedang mengecek barisan tentara-tentaranya. Dan ini menunjukkan seorang pemimpin hendaklah sentiasa mengecek pasukannya. Seorang guru mengecek murid-muridnya, menanyakan mana muridnya yang tidak datang. Maka dia ceklah. Ternyata ada sejenis hewan yang tidak datang. Siapa dia? Burung hudhud. Sehingga Allah muat kisah ini Quran dan Al-Quran Kerim. Watafaqqadat tayra. Kata Allah, maka dia pun menyaksi burung-burung. Dan dia dapati ada satu burung yang absen, yaitu burung hudhud. Maka Sulaiman mengatakan, mana hudhud? Faqala ma li alam ar hudhud am kana minal ghaibin? Mana burung hudhud? Apakah dia cabut? Apakah dia absen? La u'adzibanna. Pasti aku akan azab dia. Aw la adzbahanna. Bila perlu aku akan sebeli dia. Aw la ya'tiyanni bisultan mubin. Kecuali andai kata dia datang membawa bukti, membawa alasan yang nyata yang dapat ku terima. Subhanallah. Famakatha ghaira ba'id. Akhirnya tak lama Sulaiman menunggu, datanglah Hudhud, burung kecil. Subhanallah. Maka dengan beraninya Hudhud berkata kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Wahai baginda Sulaiman, aku memiliki ilmu yang tidak kau miliki. Subhanallah. Sulaiman tunduk kepada Hudhud ketika membawakan ilmu yang tidak miliki Sulaiman. Al-Muqayyim menyebutkan, inilah menunjukkan kewajiban para ulama tawadhu. Nabi Sulaiman tunduk kepada Hudhud. Enggak jadi dia sembelih. Berkata Hudhud, ahattu bima lam tuhit bih. Aku telah meliputi ilmu yang tidak kau liput. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yaqin. Berkata Hudhud, aku datang dari negeri Saba'. Di mana negeri Saba', ikhwan? Yaman. Membawa kabar, berita yang yakin. Menunjukkan kepada kita, ikhwan, haruslah seseorang ketika membawa berita, berita yang benar-benar terjadi, yang yakin, yang benar. Bukan kabar angin. Bukan qila wa qala. Berkata Hudhud, aku datang kepadamu Sulaiman, bukan kata-kata orang, tapi aku membawa berita yang benar-benar yakin kebenarannya. Berita apa, ikhwan? Tentang? Tentang apa? Berita apa? Berita apa? Tentang Ratu Saba. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Kata dia, aku mendapati seorang ratu menjadi penguasa bagi mereka di Yaman, negeri Saba. Wa utiyat min kulli syai', dan dia memiliki segala sesuatu. Wa laha arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha ya'buduna syamsan min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya semuanya menyembah Allah, menyembah matahari daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah apa? Mirip dengan orang-orang yang beragama apa? Shinto, yang menyembah matahari di Jepang ini, subhanallah. Asyahid ikhwan, Sulaiman tunduk setunduk-tunduknya ketika dia membawa ilmu. Sulaiman enggak mengatakan, ah, engkau burung apa beritamu? Enggak. Seketika Sulaiman tanggapi. Seketika dia perintahkan untuk dilayangkan surat kepada Ratu Balqis. Subhanallah. Ini menunjukkan kewajiban tawadhu. Maka ikhwan, siapapun menyampaikan kepada antum ilmu, walaupun orang di bawah kita umurnya, terimalah dia. Dan itu adab seorang penimba ilmu. Tawadhu kepada kebenaran. Subhanallah. Kemudian tentunya ikhwan, hendaklah seorang murid memberikan kepada gurunya hak-haknya sebagai guru. Menghormati gurunya, memuliakan gurunya, ya, menjaga adab dengan gurunya. Dengan itu dia akan memperoleh keberkahan dalam menimba ilmu. Dengan itu dia memperoleh keridhaan gurunya. Sesungguhnya ikhwan, menimba ilmu itu pada seorang guru bagaikan lebah mencari apa? Madu. Kemana-mana. Andai kata dia dapati ada bunga yang baik, seketika dia akan datang ke sana mengambil saripati daripada bunga tersebut sehingga diolah menjadi madu. Subhanallah. Kemana-mana lebah mencari. Demikian juga seorang pelajar, kemana-mana dia mencari gurunya, mencari ilmu daripada gurunya. Dan dia bersabar. Kapan gurunya menimba ilmu, memberikan ilmu, dia terima. Dan lihatlah bagaimana kesabaran Abdullah bin Abbas dalam menimba ilmu, ikhwan. Ya. Sebagaimana kita dapati Abdullah bin Abbas memiliki seorang guru daripada sahabat Rasulullah bernama Zaid bin Thabit. Siang hari sebelum gurunya keluar dari rumahnya, Abdullah bin Abbas telah siapkan semua bekal-bekalnya, penanya, bukunya, dan dia menanti di depan rumah gurunya ketika gurunya tidur siang. Subhanallah. Dia tidak ketuk pintu. Dia tidak paksa gurunya menyampaikan ilmu. Dia tunggu, dia bentangkan sejadahnya di hadapan rumah gurunya, dia murojaah, mempelajari hadis Rasulullah SAW, ya, daripada gurunya, sampai ketika azan asar dikumandangkan, keluarlah gurunya, dan dia kaget. Ketika dibuka, depannya ada Abdullah bin Abbas. Berkata ketika itu, Syekh, subhanallah, ibnu ammi Rasulillah, di sini ada anak paman Rasulullah SAW, halla arsalta ilayya fa'atika, kenapa tidak kau utus kepadaku seorang utusan agar aku yang datang kepadamu? Subhanallah. Lihatlah bagaimana para sahabat memuliakan ahlul baiti Rasulullah. Ahlul baiti Rasulullah. Memuliakan ahlul bait. Dan lihatlah bagaimana Ibnu Abbas memuliakan guru. Subhanallah. Bahkan pernah suatu ketika Zaid mengendarai tunggangannya. Ketika itu datanglah Ibnu Abbas meminta kepada Zaid menyampaikan beberapa ilmunya. Maka Zaid ingin menghormati Abdullah Ibnu Abbas. Dia katakan, urkan tanganmu. Maksudnya agar ditarik supaya naik ke atas untanya. Maka Ibnu Abbas mengulurkan tangannya. Ketika dijabat oleh Zaid bin Thabit, seketika Ibnu Abbas mencium tangan gurunya. Berkata gurunya, subhanallah, apa ini? Berkata Abdullah bin Abbas, beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan guru-guru kami. Subhanallah. Maka berkata ketika itu Zaid, kenapa tidak kau kirim kepada saya utusan agar saya yang datang kepadamu? Berkata Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta. Ilmu didatangi. Subhanallah. Maka antum kemari, ikhwan, dalam rangka mendatangi ilmu. Dan Masya Allah. Guru antum datang jauh-jauh kemari. Haula wala quwwata illa billah. Ini hukum asalnya al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Tapi semua antum insyaallah mendatangi ilmu kemari kan? Kecuali orang-orang sendai ini. Subhanallah. Ini menunjukkan tawadhu mereka kepada ilmu. Subhanallah. Ya, hendaklah seorang guru, seorang murid menjaga hak-hak gurunya. Memandang gurunya dengan penglihatan yakni kesempurnaan. Dan jangan pernah dalam diri murid melihat, ah guruku ini bodoh ini. Ah, guruku ini kurang ilmunya. Andai kata hal itu terjadi, pasti akan hilang daripadanya keberkahan ilmu. Pasti dia akan menjauh daripada gurunya. Ya. Dan terhak guru, sang murid wajib menjaga kehormatan gurunya. Memuliakan gurunya. Tidak menghibah gurunya. Ya. Andai kata ada kekurangan-kekurangan gurunya, dia tutup mata terhadap kekurangan gurunya. Dan itu semua akan membuat seseorang berkah ilmunya. Akan membuat dia terus-menerus kontinu menimba ilmu kepada gurunya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi adab-adab yang diterangkan oleh para ulama dalam perkara ini, ikhwan, berhubung dengan keterbatasan waktu kita, ya. Insyaallah antum jika mau merujuk silakan rujuk. Kitab yang paling terbaik saya lihat dalam hal ini adalah yakni kitab ini karang oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu'. Dia menjelaskan sana adab seorang alim dan adab seorang muta'allim, adab seorang guru dan adab seorang murid, ya. Ini kitab di mukaddimahnya akan menjelaskan bagaimana adab-adab seorang penimba ilmu dan adab seorang guru. Saya melihat sangat banyak sekali sana manfaat dan faedah. Untuk lebih yang dalam pembahasan ini silakan antum merujuk kepada kitab tersebut. Dan ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kelihatannya pembahasan kita pada sore hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah selanjutnya kita akan berikan kepada antum kesempatan untuk bertanya jawab. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم أتوب إليه وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيك أستاذ وفيك بارك الله terkait barusan adab-adab untuk menuntut ilmu, terutama poin yang terakhir tadi menjaga adab dengan guru. Apakah yang pertama, apakah adab-adab yang tadi disebutkan ini juga berlaku untuk menuntut ilmu dunia? Terus yang kedua, bagaimana adab dengan guru yang di sini kita kebanyakan mungkin guru-gurunya itu non muslim, itu orang kafir. Baik. Maka adab-adabnya juga seperti yang disebutkan seperti tadi. Baik. Ikhwan rahimakumullah, Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa berakhlak yang mulia. Ya. Rasulullah mengatakan wa khalitun nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah kalian bergaul dengan manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Kata Rasulullah akmalu minna imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik orang mukmin imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwan, kewajiban berakhlak baik itu kepada seluruh manusia secara umum, apalagi kepada orang-orang yang memiliki jasa kepada antum seperti guru antum, apalagi guru tersebut adalah guru yang menyampaikan antum ilmu agama yang dia merupakan yakni ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Karena itu ikhwan rahimakumullah, siapapun guru antum, jagalah adab dengan mereka. Sekalipun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan muslim, jaga hubungan antum dengan mereka, muliakan mereka, beradablah dengan mereka, penuhilah janji antum dengan mereka, hormati mereka, ya, karena mereka telah memberikan kepada antum jasa, walaupun bukan dalam perkara agama, ya. Oleh karena itu, bukanlah maknanya mentang-mentang mereka bukan orang Muslim, akhirnya kita lecehkan mereka, enggak. Antum lihatlah bagaimana Rasulullah menjaga adabnya kepada seluruh manusia, sampai-sampai kepada orang Yahudi yang jahat dengan Rasulullah pun, ketika mereka berpapas dengan Rasulullah, berkata orang-orang Yahudi, assalamu alaika Abul Qasim. Tahu antum arti asamu? Asamu. Binasalah engkau wahai Abul Qasim. Assalamu alaika. Seolah-olah dia ucapkan apa? Assalamu. Assalamu alaika Abul Qasim. Ketika Aisyah mendengarnya, dia jawab, wa alaikumussamu wal la'na. Kalianlah yang mendapat kebinasaan dan la'na Allah SWT. Ketika itu berkata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kenapa kau ucapkan demikian? Ya Rasul, tidak akan kau mendengar. Kata Rasulullah, aku mendengar. Tidak akan kau mendengar apa jawabanku. Kata Rasulullah, wa'alaikum. Jawaban Rasulullah apa? Wa'alaikum. Ketika beliau mengatakan, assalamu alaika Abul Qasim. Kata Rasulullah, wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? Dan atas kalian. Apa atas kalian? Kebinasaan. Kata Aisyah, ya Rasul, tidak kau dengar apa yang mereka katakan. Kata Rasulullah, ku dengar. Tidak aku dengar apa yang ku jawab. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguhnya Allah SWT mencintai kelembutan. Dan Allah membenci sifat kasar. Al-fuhsyu. Ya? Makanya berkata Rasulullah, laisal muslim bil fahis wala bil mutafahis. Orang muslim bukan orang yang keji lisannya. Yang keras perangainya. Yang jelek karakternya. Subhanallah. Kepada orang seperti itu pun Rasulullah SAW mengatakan kata yang baik. Rugi Rasulullah mengatakan kata-kata kasar. Subhanallah. Maka apalagi kita seorang murid dengan seorang guru yang telah memberikan kepada kita jasa walaupun dalam ilmu dunia. Hormati mereka, muliakan mereka. Jaga adab kita dengan mereka. Dan Anda menganggap tidak ada perbedaan dalam perkara ini, ikhwan. Dalam masalah menghormati guru. Ya, siapapun mereka, kita hormati mereka sebagai guru kita. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Tafadhal. Ini Ustaz, kadang menuntut ilmu kan kalau yang di sini biasanya kayak saya melalui internet gitu, melalui kajian-kajian. Oh, ya. Kadang menjumpai perbedaan, salah satunya seperti kalimat tauhid. Biasanya ada yang bilang, salah satu Ustaz, bayi ketika baru lahir dikumandangkan azan. Terus ada juga Ustadz yang satunya lagi bilang, ini tidak ada tuntunannya. Yang satu bilang, ada hadis sahihnya. Itu bagaimana menyikapinya, Ustadz? Ada pun menyikapi khilaf antar ulama. Ya, karena ada perkara-perkara yang para ulama berselisih. Contohnya dalam mensahihkan satu hadis. Hadis mengumandangkan azan di telinga bayi disahihkan oleh Imam Al-Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Dan sebagai ulama, sebagaimana Syekh Al-Albani dan lain-lainnya melemahkan hadis tersebut. Ketika para ulama berselisih dalam masalah hadis sebagai mensahihkan, sebagai mendhaifkan, hal ini akan membuat mereka berselisih dalam menyikapi suatu hukum. Karena itulah kondisi tersebab para ulama berselisih adalah perbedaan mereka dalam memandang suatu hadis. Ya, sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Karena itu banyak kawan, contohnya dalam masalah bilangan salat tarawih 3 rakaat. Sebagian mensahihkan daripada Umar bin Khattab, sebagian mendhaifkan. Dan sikap kita para penimba ilmu ketika menghadapi perselisihan antar ulama, hendaklah kita ya tidak menjadikannya sebagai sebab untuk berpecah belah. Hendaklah kita memberikan toleransi kepada saudara kita yang berbeda dengan kita. Ikhwan, dalam perkara agama, dalam perkara-perkara ijtihad, banyak ulama berselisih. Bahkan perkara ijma' yang sepakat sedikit, menunjukkan tingkat perbedaan manusia, perbedaan ilmu pengetahuan manusia, dalam perkara-perkara yang terbuka padanya peluang ijtihad. Bahkan para sahabat pun berselisih. Contohnya ketika Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali ketika tiba di Bani Quraidah. Ketika Rasulullah perintahkan mereka menyerang Bani Quraidah, kata Rasulullah, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat, ya, ketika mereka berangkat ke Bani Quraidah, telah tiba waktu asar, mereka salat di tengah jalan. Karena mereka memahami perkataan Nabi ini adalah bentuk ungkapan agar mereka bersegera. Sebagian sahabat tidaklah mereka salat asar kecuali tiba di Bani Quraidah. Dan sebagian mereka tidak mencela kepada sebagian lainnya. Ketika mereka sampai di Bani Quraidah, mereka pun bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah benarkan dua-duanya. Padahal yang pertama Zahirnya yang pertama ini menyelisih hadis, ya kan? Janganlah salah sama salat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi mereka memahami bahwa hadis ini bukanlah Rasulullah melarang mereka, tapi menyuruh mereka bersegera agar tidak terlambat. Menunjukkan mereka berselisih. Dan dalam banyak hal, ikhwan, para sahabat berselisih. Dalam perkara-perkara yang menerima ijtihad. Ya? Antara Umar bin Khattab dalam perkara faraid, sebagian perkara-perkara dia berbeda dengan kebijakan, dengan ijtihadnya Zaid bin Thabit. Dan dalam banyak hal. Ya? Antara Ibnu Umar dengan bapaknya Umar pun berselisih. Ibnu Umar paling senang mengikuti di mana jejak Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah salat, di situ dia salat. Ya? Di mana Rasulullah turun ketika musab, di situ dia turun. Ada bapaknya Umar melarang. Ketika ada orang-orang berkumpul, apa yang mereka kerjakan, kata Umar. Dikatakan oleh para sahabat, mereka sedang salat di mana Rasulullah salat. Kata Umar, bubarkan mereka, suruh mereka bubar. Sesungguhnya binasanya umat sebelum mereka adalah terkala mereka mencari-cari di mana jejak Nabi mereka, mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Berbeda antara Umar dan Ibnu Umar. Ya. Antara guru dan murid banyak perbedaan. Jika anda perhatikan antara Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad banyak perbedaan. Mereka adalah guru dan murid. Antara Al-Imam Abu Hanifah dengan muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan antara Muhammad bin Hasan Syaibani banyak sekali perselisihan, perbedaan dalam perkara-perkara yang menerima ijtihad. Maka hal ini tidak akan mungkin disatukan, ikhwan. Sebagaimana ulama berbeda dalam menyikapi seorang perempuan yang hamil atau menyusui, apakah wajib bagi dia mengqadha ataukah wajib bagi dia mengganti puasa? Ulama berselisih. Ya, lajnah daimah yang mereka bersepakat dalam fatwa tertentu, mereka berselisih. Sebagian mengatakan wajib bagi dia qadha, sebagian mengatakan wajib bagi dia cukup bagi dia membayar fidyah. Khilaf antara ulama. Dan antum ketika menyikapi perkara ini tidaklah lapang dada. Yang mengamalkan hadis ini mengatakan antum silakan. Yang masih hadis ini lemah tidak mengamalkan silakan. Begitu juga dalam perkara-perkara lainnya, ikhwan. Wallahu tabaraka taala alam. Naam, yang lain? Mungkin ada sekitar seperempat jam lagi. Tafadhol. Berkaitan dengan masalah perbedaan itu, sebagian orang ada yang menggampangkan seolah-olah umpamanya perbuatannya itu merupakan ikhtilaf para ulama itu, jadi tak perlu dipermasalahkan. Jadi mereka bilang mungkin sebagian ulama membid'ahkan umpamanya suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya, yang mereka melakukan perbuatan itu umpamanya lemah dalilnya gitu. Tapi mereka beralasan bahwa ya itu perbedaan ulama kami umpamanya mensahihkan hadis tersebut. Nah, itu sikap kita gimana gitu, Ustaz? Batasan-batasan perbedaan itu sampai di mana? Toleransi. Oh, iya. Ada perkara-perkara yang sebenarnya enggak ada diperselisihkan antara ulama terlebih dahulu. Enggak ada padanya ikhtilaf. Antara ulama terdahulu enggak ada. Tapi orang-orang sekarang menganggap itu ikhtilaf. Karena ada sebagian daripada orang-orang yang mereka anggap ulama. Ya. Yang mengatakan ini adalah sunnah, ini disunnahkan dan seterusnya. Ya. Seperti mengamalkan amalan tertentu pada malam Jumat, bacaan tertentu pada malam Jumat, mengamalkan bacaan A, bacaan B dan seterusnya pada malam Jumat, ya, yang mereka jadikan sebagai kebiasaan rutin. Ketika antum katakan ini dilarang, karena ini adalah perkara yang tidak ada datang contohnya dari Rasulullah. Dia katakan ini perkara khilaf. Ini bukan khilaf. Khilaf yang kita masukkan adalah yang memang ada akarnya pada masa orang-orang sebelum kita, ya. Contohnya qunut subuh itu memang perkara khilaf. Yang antum harus lapang dada menerima perbedaan antara ulama dalam perkara ini. Adzan dua kali ketika Jumat, perkara khilaf. Ya. Dan dalam banyak hal, ulama berselisih pendapat. Dalam perkara gerakan sholat, sebagian sami Allahu liman hamidah kembali bersedekah. Sebagian mengatakan sami Allahu liman bersedekah bid'ah. Sebagian khilaf antara Syalban dengan ulama kita Syekh Abdul Aziz bin Bas dan lain-lainnya. Ini perkara-perkara yang memang benar khilaf. Tapi andai kata ada hal-hal tertentu yang enggak ada ulama pernah mempersisikannya dianggap khilaf, maka ini bukan khilaf. Sebagaimana contohnya perbedaan antara orang-orang Rafidah dengan Ahlu Sunnah. Ini bukan khilaf. Yang mu'tabar. Orang Rafidah punya Quran sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Ini enggak ada khilaf padanya. Ya. Maka perkara khilaf adalah perkara-perkara yang memang diantara ulama ada persisian di sana. Dan umat yang datang belakangan tidak boleh membuat perkataan yang baru, pendapat yang baru. Tidak boleh antum membuat perkataan yang baru. Anda kata ulama berselisih pada dua pendapat, maka jangan tambah menjadi pendapat yang ketiga, haram. Ya, andai kata mereka bersisi pada empat pendapat, jangan tambah pendapat anak jadi yang kelima. Jangan. Dan ciri-ciri ahlu sunnah, ikhwan, mereka tidak berani sama sekali membuat perkataan yang baru menyisi perkataan ulama terlebih dahulu. Enggak ada. Enggak ada. Syekh Albani. Enggak ada fatwanya, perkataannya menyisi ulama terdahulu. Enggak ada. Pasti ada salafnya. Pasti ada pendahulunya. Maka oleh karena itu, diantara pesan para ulama, jangan sampai engkau mengatakan suatu perkataan yang engkau tidak miliki sebelumnya salaf. Contoh. Jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan sebelum kita enggak ada ulama yang mengatakannya. Adapun khilaf yang ditoleransi adalah khilaf dalam perkara-perkara yang sifatnya fiqhiyah. Perbedaan dalam memahami perkara-perkara fikih, ya, yang kita memang harus berlapang dada. Walaupun kita boleh berdua, bertiga dengannya, bermunazara, berdebat, menurut anda akhir ini lemah dalilnya. Boleh. Tapi tetap wajib kita menghormati mereka yang mengamalkan amalan menyisihi apa yang kita pandang. Wajib. Menghormati mereka. Ya. Karena itulah perlu membuat kaidah bahwasanya tidak boleh kita mengingkari dalam perkara-perkara sifatnya khilaf. Ya. Satunya mengenai masalah bilangan tarawih. Antara ulama khilaf yang panjang sekali dalam buku-buku fikih. 23, 26, 36, 46, dan seterusnya. Banyak khilaf. Maka antum dilarang ketika itu untuk memaksakan orang agar ikut yang A, yang B. Bahkan menyesatkan mereka, menyalahkan mereka, membid'ahkan mereka. Enggak. Ini perkara-perkara yang khilaf. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Saya ada pertanyaan Ustaz, apakah benar sebagian orang memberikan syubhat bahwa Islam itu kamu tidak harus mendalami atau mempelajari kulit-kulitnya aja, kamu harus mempelajari intinya Islam, kamu cukup, orang itu cukup dengan sholat dan syahadat, mengerjakan lima rukun Islam itu sudah cukup dia akan seorang Muslim. Jadi kamu nggak perlu melaksanakan hal-hal sunnah seperti kamu memanjakan jenggot. Itu hal-hal yang kulit. Jadi bagaimana menjawab syubhat seperti ini? Oh, iya. Mengatakan ini kulit, ini isi, ini biji, ini batang, ini akar. Dari mana dia dapatkan kulit? Dari mana dia mengatakan ini masalah jenggot perkara kulit? Ini soal perkara isi, zakat perkara batang, ini aja perkara akar. Dari mana? Yang benar ikhwan, yang Allah wajibkan, kerjakan. Yang Allah haramkan, tinggalkan. Dan semua kewajiban, dalilnya ada. Semua yang Allah haramkan, dalilnya ada. Tinggal antum mengikuti dalil saja. Ya. Lima waktu, hukumnya apa? Wajib. Daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma'. Kerjakan. Ya. Zina, keharamannya jelas. Daripada Quran, daripada sunnah, tinggalkan. Dan seterusnya, antum belajari. Mana yang Allah wajibkan, kerjakan. Mana yang Allah haramkan, tinggalkan. Mana yang Allah sunnahkan, usahakan untuk dapat dikerjakan. Mana yang Allah SWT makruhkan, usahakan untuk ditinggalkan. Mana yang Allah SWT bolehkan, mubah, boleh antum kerjakan, boleh antum tinggalkan. Enggak ada namanya kulit, enggak ada namanya isi, enggak ada namanya akar, batang, enggak ada. Itu tafriq, beda-bedakan ini kulit ini isi adalah ini perkara yang bid'ah. Enggak ada sahabat mengatakan, ya akhi, jenggot perkara kulit. Wallahi, enggak ada. Bahkan Rasulullah ketika datang seseorang utusan daripada raja Roma, raja Persia, yang dia mencukur habis jenggotnya. Ketika Rasul melihatnya, seketika Rasulullah murka. Rasulullah tidak mau melihatnya. Sehingga Rasul mengatakan, "Man amarukum bihadza?" Siapa yang memerintahkan kalian berdua melaksanakan hal ini? Berkata kedua-duanya, "Rabbuna." Tuhan kami, maksudnya para raja mereka, raja Kisra. Berkata Rasulullah, "Amma ana fa amara Rabbi bi i'fa'i lihyati." Adapun aku, Tuhan memerintahkan aku untuk memelihara janggutku. Subhanallah. Mana kulit? Enggak ada kulit. Rasulullah tidak pernah beda-bedakan. Subhanallah. Dalam perkara ini, berkata Rasulullah dalam perintahnya, "U'fu al-liha wa qussu syawarib." Peliharalah janggut, pendekkan kumis. Khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi. Subhanallah. Muncul syubhat. Sekarang Ustaz, orang Yahudi memelihara janggut, orang Islam memendekkan janggutnya. Kita katakan, andai kata mereka memelihara janggut, berarti mereka kembali kepada fitrah dan kita mengikuti fitrah, bukan mengikuti mereka. Kita yang mengikuti fitrah. Ustaz, ya orang-orang itu lihat agama-agama, kadang-kadang mereka memelihara janggutnya. Ya, agama-agama yang di luar Islam, agama ini, orang Yahudi contohnya, rabi-rabinya panjang jenggotnya Ustaz. apakah kita harus menyisir mereka potong jenggot? Tidak. Berarti mereka mengamalkan fitrah mereka. Ya. Maka demikianlah ikhwan rahimakumullah. Dan ini adalah merupakan perbuatan pekerjaan orang-orang sufi yang membeda-bedakan agama. Mereka mengatakan agama ini dibagi dua. Ada namanya syariat, ada namanya hakikat. Ini semua syariat ini. Jenggot, sholat, ini syariat ini semua. Untuk orang awam. Di balik syariat ada hakikat. Kami yang tahu. Subhanallah. Ini orang-orang yang, wallahi mereka adalah orang-orang yang sesat, wallahi. Sehingga mereka tafsirkan semua ayat. Kata mereka tafsir zahirnya ini orang awam. Batinnya kami mengetahui. Ya. Sehingga mereka merubah semua makna ayat. Ya. Allah musta'an. Maka antum katakan, dari mana antum tahu ini? Katakan kepada mereka, mana yang menunjukkan antum, mana hadis, mana dalil, mana ayat, mana perkataan sahabat mengatakan ini kulit, mana? Mengatakan ini isi, mana? Ini adalah merupakan, apa namanya, pembagian yang antum buat. Saya juga bisa membuat. Saya katakan ini akar, ini cabang, ini daun. Subhanallah. Dan dalam agama ikhwan, dibutuhkan sanad. Sehingga berkata para ulama, al-isnadu minad-din. Falaulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad, rantaian sanad hadis, itu adalah bagian daripada agama. Tanpa ini, semua orang boleh ngomong. Andai kata enggak terikat dengan Quran, enggak terikat dengan hadis, subhanallah. Tiap orang boleh ngomong, menurut saya, menurut saya, menurut saya. Ini agama menurut saya. Makanya berkata para ulama, kalau bukan karena hadis, karena sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Semua orang boleh bicara sesuka hati dia. Sebagaimana sekarang, ikhwan, centang paling agama Islam. Semua berfatwa. Tukang becak berfatwa. Tukang ojek berfatwa. Mereka kumpul. Ya, di simpang-simpang jalan. Fatwa tukang becak. Fatwa tukang ojek. Semua berfatwa. Ahli pertanian berfatwa tentang agama. Ahli perikanan. Semua. Subhanallah. Semua ngomong agama. Semua berfatwa tentang jihad. Menurut saya ini bagus. Menurut saya. Subhanallah. Rusak agama. Padahal dalam perkara dunia. Orang yang tidak ahli dalam masalah pertanian tidak akan pernah bicara tentang pertanian. Malu dia. Ya kan? Seorang insinyur ahli dalam masalah misalnya apa? Dalam hal apa di sini yang untuk ketahui keahlian mereka? Setiap orang dalam perkara dunia akan berbicara dengan keahliannya. Tapi dalam perkara agama, subhanallah, tukang becak ngomong, tukang ojek ngomong. Semua pembantu rumah tangga ngomong, ibu-ibu ngomong, semua. Allah musta'an. Dan ini yang membuat kaca balaunya kaum muslimin. Kalau antum baca kitab Ibn Rajab Al-Hambali, Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf, dia mengatakan, sebab kenapa banyak persisian ketika orang-orang bodoh berbicara. Kalau seandainya orang-orang bodoh diam, tidak ada persisian. Ya enggak? Kata dia, para sahabat sedikit mereka menerima hadis. Karena mereka telah paham. Ya, semakin banyak, semakin datang zaman, semakin banyak bicara ulama, semakin banyak khilaf. Subhanallah. Seandainya semua orang bodoh diam, tidak akan mungkin terjadi khilaf. Tapi ketika mereka bicara, maka muncullah khilaf. Oh iya dan billah. Wallahul musta'an. Naam. Silakan ikhwan. Masih ada lagi? Ada waktu sekitar 5 menit. Antum terakhir. Tafadhal. Terima kasih Ustaz, menyampaikan pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV yang melihat online. Masya Allah. Ustaz, sebagai penuntut ilmu, saya merasa bersalah karena masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Saya sudah bertekad bulat untuk tidak melakukannya. Akan tetapi, lagi-lagi dosa itu terulang. Dan apakah dosanya berlipat ganda bagi orang yang sudah berilmu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Tayyib. Barakallah fika. Ikhwan rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada kajian subuh tadi bahwa setiap anak Adam pasti dia akan berdosa, bersalah. Wallahi ikhwan, tidak akan pernah ada orang selamat dari dosa-dosa. Semua orang pasti dia tergelincir. Tetapi ikhwan, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Dan ikhwan rahimakumullah, tobat itu ikhwan memiliki syarat. Dan syarat tobat adalah ya, al-azmu an la ya'uda ilaihi. Berazam bikin keras untuk tidak kembali. Orang yang telah melakukan kesalahan, dosa-dosa, hendaklah dia berkeinginan keras untuk tidak melakukan kembali. Ini yang pertama, azam. Syaratnya azam. Menunjukkan tobatnya itu benar ketika dia memiliki azam untuk tidak kembali melaksanakannya. Kalaupun ternyata besok kembali, kuat tergelincir, atau lusa, atau tahun depan, seketika-ketika wajib bagi dia bertobat kembali dan tobat yang sebelumnya sah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nadam, dia menyesal. Menyesal ketika telah melaksanakan perbuatan tersebut. Tiap kali dia ingat, dia menyesal dan dia menangis dan seterusnya. Andai kata ada seorang tidak pernah menyesali kesalahannya, maka dia tidak bertobat dengan benar. Yang ketiga, ikhwan, al-iqla' anil ma'siyah. Yang ketiga, haruslah dia berlepas daripada kemaksiatan tersebut. Ya, seorang yang dia gemar berzina, ya dan billah, maka tobatnya adalah berlepas daripada zina. Tidak berzina. Andai kata tergencin kembali, ikhwan, bertobat kembali. Subhanallah. Tetapi saya katakan kepada antum sekalian, ikhwan rahimakumullah, bahwa seorang manusia hendaklah berupaya untuk menjauhi semua sarana kepada maksiat. Kebanyakan maksiat terjadi karena ada sarana. Sarana. Misalnya ikhwan, internet. Allah musta'an. Terkadang datang syaitan menghantui manusia dan dia sendiri enggak ada kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dalam kondisi imannya lemah, dia akan buka segalanya. Maka hendaklah seorang waspada dalam perkara ini. Ya. Tidaklah dia membuka, dia kata khawatir dirinya tergencir dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Jauhi semua sarana. Ya, televisi dengan segala macam isinya, yang kebanyakan memudaratkan manusia. Sarana membuat seorang menghumbar birahinya dan syahwatnya. Tidak menundukkan pandangan matanya. Maka jauhkan sarana. Jauhkan sarana, jauhkan semua, yakni relasi-relasi ataupun kawan-kawan yang akan mengiring anda kepada dosa-dosa masa lalu. Ya. Ingat kata Bang Nabi, apa kata Bang Nabi? Apa kata Bang Nabi? Kejahatan tidak akan muncul kecuali karena ada kesempatan luang. Kata Bang Nabi, ingat, demi dunia dan maksiat. Subhanallah. Kawan-kawan antum yang menggiring kepada kesesatan, jauhkan mereka, jauh. Hijrah. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hijrah. Dan hijrah bukan hanya sekedar pindah tempat, ikhwan. Pindah daripada kejelekan kepada kebaikan. Juga diantara maknanya adalah pindah tempat daripada tempat-tempat orang-orang zalim kepada tempat-tempat orang yang saleh. Hijrah. Ketika orang yang bunuh 100 orang ini ingin bertaubat, ulama tersebut memerintahkan dia untuk berhijrah. Ya, ini kewajiban hijrah. Maka bagi orang-orang yang tergincir berulang kali, ikhwan, semua sarana ke sana jauhi. Yang kedua, lingkungan. Tidaklah dia merubah lingkungannya. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan membimbingnya dan menjaganya daripada kesalahan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ikhwan rahimakumullah, mewafatkan kita di atas kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.